Kemudian kaum muslimin melakukan pengepungan terhadap benteng-benteng Khaybar. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya Khaybar memiliki benteng. Benteng yang pertama Na'im, kemudian benteng yang kedua As'ab ibn Mu'adz. Di sini disebutkan, namun kaum muslimin berhasil merebut benteng-benteng tersebut satu demi satu. Benteng yang pertama kali mereka rebut adalah benteng Na'im. Benteng Na'im. Dan Qumus. Qumus adalah yang merupakan benteng dari dua putra Abi Al-Haqiq. Kemudian benteng As'ab bin Mu'adz. Ini keliru terjemahannya. Yang benar adalah As'ab bin Mu'adz. Bentengnya yaitu As'ab bin Mu'adz. Di buku terjemahan halaman 487. Yang benar adalah benteng As'ab bin Mu'adz, yang merupakan gudang logistik, lalu berakhir pada benteng wilayah Al-Watih dan Salalim. Kita sudah sebutkan bahwasanya kaum Khaybar mempunyai 8 benteng. Nah, pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan di dalam peperangan Khaybar ini banyak syariat yang diturunkan, di antaranya larangan makan bawang merah dan juga daun bawang. Kemudian para ikhwah, termasuk hal yang didapati oleh kaum muslimin pada peperangan Khaybar adalah kaum muslimin mampu menaklukkan, menggempur, membuka benteng As'ab bin Mu'adz. Jadi yang benar adalah bukan As'ab bin Adz, tetapi bin Mu'adz yang benar. Dan benteng As'ab bin Mu'adz ini adalah benteng yang merupakan gudang logistik. Artinya makanan paling banyak di situ yang dimiliki oleh orang-orang Khaybar. Mereka juga mendapati alat-alat perang di situ, ketapel, dan seluruhnya disita oleh kaum muslimin. Sampai akhirnya kaum muslimin menaklukkan benteng Az-Zubair. Kemudian juga kaum muslimin menaklukkan benteng Ubay. Kemudian juga kaum muslimin akhirnya menaklukkan benteng Nizar. Kemudian kaum muslimin juga menaklukkan benteng Al-Kutaybah. Dan akhirnya terjadilah perdamaian. Orang-orang Khaybar tidak sanggup melawan kaum muslimin. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, "Dhahara 'alim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenangi mereka. Faqatala al-muqatilah, beliau membunuh seluruh orang-orang yang memerangi beliau, wasabadzarari, dan beliau menawan adzarari. Adzarari yaitu para anak-anak kecil, kemudian budak-budak. Kemudian para ikhwah, akhirnya pergilah ada seorang yang bernama Kinanah bin Abi Al-Huqaiq. Kinanah bin Abi Al-Huqaiq. Kinanah ini nanti, dia ini adalah suaminya Safiyyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Suaminya Safiyyah yang nantinya menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Kinanah bin Abi Al-Huqaiq. Kemudian minta bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya melakukan perdamaian. Perdamaiannya adalah bahwa tidak ada lagi peperangan di dalam benteng. Kemudian meninggalkan keturunan-keturunan, artinya anak-anak tidak boleh dibunuh. Kemudian mengeluarkan kaum Yahudi Khaybar dari daerah mereka. Kemudian yang keempat, membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum mengambil seluruh harta yang ada di Khaybar. Maka nanti ada ceritanya bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu sebelum peperangan Khaybar, mereka tidak pernah lapar, tidak pernah kenyang. Tetapi setelah penaklukan Khaybar, maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bisa makan dengan kenyang. Kemudian yang kelima, yaitu tidak boleh menyembunyikan sesuatu. Tidak boleh menyembunyikan sesuatu. Nah, nanti ada masalah nih dalam kata-kata tidak boleh menyembunyikan sesuatu ini. Nanti ada seorang dari Khaybar yang menyembunyikan sesuatu. Akhirnya mereka dianggap sebagai menyalahi perdamaian. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, orang-orang Yahudi Khaybar minta, ini nanti disebutkan di halaman halaman 491, orang-orang yang di Yahudi Khaybar tetap tinggal di Khaybar sebagai petani, tetapi separuh dari hasil panen tersebut diserahkan kepada kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk daripada kekuatan kaum muslimin pada waktu itu setelah terjadi perdamaian Khaybar. Nah, kemudian tadi kita katakan bahwasanya Kinanah bin Abil Huqaiq, dia mempunyai dua anak. Dua anak ini menyelisihi perdamaian. Dia menyelisihi perdamaian. Dia menyembunyikan harta, perhiasan yang dimiliki oleh Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini adalah bapaknya Safiyyah. Bapaknya Safiyyah. Berarti apanya itu? Ada Safiyyah menikah dengan Kinanah. Kinanah, ya. Kemudian Safiyyah ini punya bapak namanya Huyai bin Akhtab. Kemudian Kinanah dan Safiyyah radhiyallahu anha mempunyai anak. Dua anak laki-laki ini menyembunyikan harta yang dimiliki oleh Huyai bin Akhtab. Apanya ini berarti? Hah? Kakek. Kakek ya? Iya, kakek. Kakek dari ibu. Nah, kakek dari ibu menyembunyikan harta yang dimiliki Huyai bin Akhtab. Dan Huyai bin Akhtab dia termasuk orang yang terbunuh pada peperangan Bani Quraidah. Pada peperangan Bani Quraidah. Yang jelas akhirnya dua anak Abu Al-Huqaiq, Kinanah bin Abil Huqaiq, dibunuh. Dua anak laki-laki ini karena dia menyelisihi perdamaian yang telah terjadi antara siapa? Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi Khaybar. Ada lima perdamaian tadi. Lima janji perdamaian. Kemudian akhirnya selesai berperang, Rasulullah SAW dapat harta rampasan perang, lalu beliau membagikan harta rampasan perang tersebut. Dan beliau bagikan kepada orang-orang yang ikut perjanjian Hudaibiyah, sebagaimana janji Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Maghanima katsirah ta'khudunaha. Kalian dijanjikan mendapatkan harta rampasan perang yang kalian akan ambil. Nah, inilah kejadiannya. Jadi Allah tidak Allah tidak akan mungkir janji-janjinya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kaum muslimin akan mendapatkan harta rampasan perang, maka berarti akan mendapatkannya, sudah pasti. Maka akhirnya Rasulullah SAW membagikan kepada seluruh orang-orang yang ikut perjanjian Hudaybiyah dan juga orang-orang yang ikut mereka lah orang-orang yang ikut peperangan Khaybar. Kemudian ahibati hafizakumullah, bahkan sampai kepada budak-budak dan kepada para wanita yang mereka ikut juga pada peperangan Khaybar dibagikan sedikit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para ikhwah, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, akhirnya kaum muslimin mendapatkan banyak harta rampasan. Akhirnya kaum muslimin kaya. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau bercerita, "Ma syabi'na hatta fatahna Khaybar." Kami tidak pernah kenyang sampai kami menaklukkan kota Khaybar. Ini menunjukkan bahwa para sahabat bukan berarti berperang untuk mengumpulkan kekayaan, bukan. Akan tetapi itulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang menang perang. Aisyah radhiyallahu anha juga bercerita, "Lamma futihat Khaybar qulna al an nashba'u min at-tamr." Ketika ditaklukkan Khaybar, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Sekarang kita kenyang dari makan kurma." Dan ini juga menunjukkan bahwasanya mereka dahulu sangat hidup terbatas. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menjelaskan akan hal ini. Beliau mengatakan, "Ai li kathrati ma fiha minan nakhil." Maksudnya karena di dalam Khaybar itu banyak sekali pohon-pohon kurma. Isyaratan ila annahum kanu qabla fathiha fi qillatin minal 'aysh. Dan ini juga menunjukkan isyarat bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka sebelum penaklukan kota Khaybar, mereka sangat hidup dengan seadanya atau dalam kehidupan yang sempit. Dalam kehidupan yang sempit. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, di dalam peperangan Khaybar juga ada syariat untuk jual beli yang disyariatkan di dalam komoditi riba. Komoditi riba itu, komoditi itu artinya barang-barang. Barang-barang yang terjadi padanya riba. Apa itu? Emas, perak, kurma, gandum yang kualitas baik dan gandum yang kualitas rendah. 5 kira-kira komoditi riba. Emas dan perak ini adalah komoditi riba dikarenakan mereka tsaman. Mereka barang berharga. Sedangkan gandum, kurma, gandum yang baik dan gandum yang rendah, maka ini dikarenakan bisa ditimbang. Komoditi riba ini bisa ditimbang. Nah, untuk di zaman sekarang, uang, kertas, maka masuk ke dalam komoditi riba, yaitu karena barang berharga. Nah, di dalam komoditi riba ada tata cara jual beli yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu Al-Ansari berkata, "Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Khaybar bi qiladatin fiha kharazun wa dhahabun wa hiya minal ghanaimi tuba'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan kepada beliau saat di Khaybar dengan sebuah kalung di dalamnya ada kharaj. Kharaj itu ada semacam perhiasan, dan perhiasan tercampur dengan emas, dan ini termasuk dari harta rampasan yang dijual saat peperangan Khaybar. Fa'amara Rasulullah SAW bidzahab alladhi fil qiladah fanuzi'a wahdah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk emas yang ada pada kalung tersebut dipisah dengan kalungnya, dijadikan emasnya tersendiri. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Al-zahab bil-zahab, waznan bi-waznin." Artinya, membeli emas dengan emas. Jika membeli emas dengan emas, maka harus setimbangan. Jika membeli emas dengan emas, harus satu timbangan. Satu timbangan maksudnya beratnya sama. Waznan bi-waznin, beratnya sama. Anda punya emas 1 gram, maka saya ingin membelinya dengan emas juga, maka saya harus membelinya juga dengan 1 gram. Itu namanya emas dengan emas setimbangan atau beratnya sama. Kenapa? Karena apabila membeli emas dengan emas, karena emas adalah barang yang masuk ke dalam komoditi riba, maka caranya yaitu harus berat sama. Beratnya sama, timbangannya berat, timbangan beratnya sama. Kemudian ditambah dengan yadan biyadin, yaitu tunai, cash, tangan dengan tangan. Tangan dengan tangan. Itu peraturan jual beli emas dengan emas. Tidak boleh jual beli emas dengan emas di berbeda berat timbangannya, dan tidak boleh jual beli emas dengan emas diakhirkan tidak tunai, tidak cash. Beda hal kalau seandainya membeli emas dengan selain emas, seperti misalkan membeli emas dengan perak. Anda punya perak, saya punya emas. Anda ingin membeli emas saya dengan perak, maka ini tidak mesti harus sama beratnya. Saya punya emas 5 gram, Anda punya punya perak 20 gram. Maka boleh beda beratnya. Tetapi ada satu syarat yang harus. Yadan biyadin. Harus cash. Harus cash. Tidak boleh berhutang atau tidak boleh diakhirkan. Karena kalau diakhirkan nanti akan masuk ke dalam riba, yang disebut dengan riba nasiah. Riba nasiah adalah tambahan dikarenakan keterlambatan. Tambahan dikarenakan keterlambatan. Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini. Ini terjadi pada peperangan Khaybar. La yajuzu bai'u dzahab ma'a ghairihi bidhahab hatta yufsala fayuba' al-dhahabu biwaznihi dhahaban wa yuba'u al-akhir bima arada wa kadha la tuba'u fiddah ma'a ghairiha bifiddah. Tidak boleh menjual kalung emas yang di dalamnya ada emas-emas lain, ada barang-barang lainnya, jadi ada campurannya. Kan kalung misalkan tidak semuanya emas, ada campurannya perak, ada campurannya kuningan, ada campurannya batuan atau yang semisalnya. Maka tidak boleh menjual emas yang tercampur dengan barang yang lain kecuali dipisahkan emasnya kemudian dijual. Begitu juga perak, kecuali dipisahkan peraknya kemudian dijual. Dan cara menjualnya tadi yaitu waznan bi waznin, mithlan bi mithlin, yadan bi yadin. Harus beratnya sama dan harus tunai. Kalau seandainya sama barangnya, emas dengan emas, atau juga perak dengan perak, atau juga kalau zaman sekarang uang rupiah dengan uang rupiah, maka ini tidak boleh dilebihkan timbangannya ataupun jumlahnya. Makanya kalau seandainya hari raya, biasanya banyak orang jual uang, ya, uang recehan 100 ribu kita ingin tukar dengan 5 ribuan, maka ini haram untuk tidak sama. Kalau begitu kan rugi berjualan kita, rugi panas bahu hujan. Maka jawabannya, ya itulah syariat Islam, ya. tidak diperbolehkan mengambil keuntungan. Karena uang kertas, meskipun tidak disebutkan dalam hadis sebagai komoditi riba, tetapi dia dianalogikan. Artinya disamakan. Ya, disamakan dengan emas dan perak dari sisi ats-tsamaniyah, yaitu barang berharga. Tidak mungkin kalau misalnya ada uang 100 ribu di depan masjid, tidak diambil. Sama sebagaimana emas 5 gram di depan masjid, tidak mungkin tidak diambil. Maka ini berarti sama-sama ats-tsamaniyah, berharga. Dan cara menjualnya, yaitu dengan sama, kalau sama barang komoditinya, jenisnya sama, maka harus mithlan bimithlin, iyadan biyadin. Yaitu harus seberat yang sama dan dengan tunai. Apabila jenisnya beda, jenisnya beda, seperti emas dengan uang, rupiah dengan dolar, maka pada saat itu tidak mengapa rupiah dengan real, tidak mengapa berbeda, asalkan misalkan apa? Kas, tunai, yadan biyadin, bahasa Arabnya itu, bahasa hadisnya yadan biyadin, kamu kasih, saya ambil, pada saat itu juga. Nah, ini terjadi kapan? Ketika peperangan Khaybar. Nah, kemudian ada kisah menarik di peperangan Khaybar yang tidak disebutkan di sini. Oh, ada disebutkan di sini, yaitu pada halaman 489. Coba kita baca di paragraf terakhir. Dalam perang Khaybar ini terdapat dua fenomena yang bertentangan. Dua kejadian yang sangat bertentangan. Yang satu karena ridha Allah, yang satu karena ridha manusia. Perhatikan. Dalam perang Khaybar ini terdapat dua fenomena yang bertentangan. Pertama, datang seorang dari kalangan Arab dusun menjumpai Nabi. Lalu ia pun beriman kepadanya dan menjadi pengikutnya. Seraya berkata, aku hijrah bersamamu. Ya, aku hijrah bersamamu. Ini orang Arab dari dusun yang disebut dengan A'rabi. Uhajiru ma'ak, aku hijrah bersamamu. Lalu Nabi pun memberikan wasiat kepada beberapa temannya untuk memperhatikannya. Maksudnya, Rasulullah SAW mengatakan, jaga orang ini. Perhatikan keperluannya, dia baru masuk Islam. Maka ketika dalam perang Khaybar, Nabi memperoleh ghanimah. Nabi Muhammad SAW memperoleh ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Lalu membagikannya dan tidak lupa kepada sahabat di atas dengan menitipkan bagiannya melalui teman-temannya. Yang baru masuk Islam tadi pun dikasih. Yang baru masuk Islam itu dikasih. Ketika orang itu datang, maka teman-temannya pun memberikan jatah kepadanya. Seraya berkata, nah orang ini mengatakan, mahadha, apa ini? Qalu qasamahu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat yang menjawab, ini jatahmu yang dibagikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana indahnya niat yang tulus. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ya Muhammad. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma 'ala hadha attabi'uk. Bukan untuk ini aku mengikutimu. Bukan untuk ini aku masuk Islam. Bukan untuk harta yang aku dapat sekarang ini. Walakinni attabi'uka 'ala an urmaha huna. Akan tetapi wahai Rasulullah SAW, aku berhijrah, membaiat engkau, masuk Islam, berperang agar aku terbunuh di sini. Ditunjukkan, dia nunjuk dengan tangannya. Agar aku terbunuh di sini. Wa asyara ila halqihi bisahmin fa'am. Ya, beliau menunjukkan ke tenggorokannya. Agar aku bisa mati, fa udkhul jannah, kemudian aku masuk ke dalam surga. Ya, niat yang tulus. Ya. Fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dia telah membenarkan Allah dan Allah akan membenarkannya. In tasduqillah yasduqka. Ini terjemahannya kurang tepat. Yang benar adalah jika engkau berkata jujur kepada Allah, Allah akan membenarkan niatmu. Lihat kan terjemahannya jauh banget. Dia telah membenarkan Allah dan Allah akan membenarkannya. Ini jauh banget terjemahannya. Jika engkau berkata jujur kepada Allah, maka Allah akan membenarkan niatmu. Maka falabithu qalilan. Lalu setelah itu kemudian para sahabat pun berangkat ke medan pertempuran. Fa'utiya bihi yuhmalu waqad asabahu sahmun haitsu ashar. Lalu mereka membawa jasadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lehernya terpanah persis pada bagian yang diisyaratkan. Ini para ikhwah masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmizi, man sa'ala syahadata bisidqin bisidqin ballaghahu Allahu manazil asyhada wa in mata ala firasyih. Barang siapa yang memohon kepada Allah dengan kejujuran, benar-benar dari hati yang paling tulus, hati yang paling dalam. Siapa yang memohon kepada Allah dengan kejujuran untuk mati syahid di jalan Allah, maka Allah akan sampaikan niatannya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Meskipun ia mati di atas kasurnya. Di sini letak pentingnya niat. Pada ikhwah, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, membagi umatnya menjadi empat manusia. Kata beliau, ummati ala arba'ati rijal. Umatku empat jenis manusia. Rajulun atahu Allahu ilman wa mal. Ada orang yang diberikan ilmu dan harta. Sugih, alim. Sugih, ulama. Sugih, ustad. Sugih, kiai. Jadi boleh aja ustad sugih. Daripada dihinakan orang. Boleh. Asalkan dia mengerjakan dengan hartanya dan ilmunya pada hak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, rajulun atahu Allahu malan ilman walam yu'tihi malan. Yang kedua, manusia yang diberikan oleh Allah ilmu tapi tidak diberikan harta. Ilmu tapi tidak diberikan harta. Tapi dia berdoa kepada Allah, "Lau kana li mal la fa'altu mithal ladzi fa'al." Kalau seandainya aku punya harta, aku akan beramal seperti orang soleh yang punya harta tadi. Apa kata Rasulullah SAW? Fahuma fil ajri sawa. Maka dua orang ini pahalanya sama. Padahal yang satu tidak punya harta, tidak beramal, cuma punya niat. Ya, maka saya sering mengatakan, jika Anda miskin harta, minimal jangan miskin niat baik. Ya. Yang ketiga dan keempat, rajul atahullahu malan. Seorang yang diberikan oleh Allah harta. Walam yutihi ilman. Tapi Allah tidak memberikan kepadanya ilmu. Akhirnya dia meletakkan hartanya pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga. Yang keempat paling parah. Tidak diberi harta. Tidak diberi ilmu. Dan berangan-angan seperti orang yang ketiga. Kalau saya punya harta, saya akan bermaksiat seperti dia. Yang menikamlah bisi harta. Kau punya main di hotel. Ya. Kau main judi, main khamar. Aku hendak kayak itu juga. Ini miskin, melarat, tidak punya niat soleh. Sengsara dunia akhirat orang ini. La hawla wala quwwata illa billah. Maka minimal pada ikhwah, kita bercita-cita mempunyai harta dan beramal soleh dengan harta. Minimal niat, minimal niat. Ya. Alangkah indahnya kalau saya punya harta, maka saya akan bangun masjid. Dapat pahala tuh. Dapat pahala. Seperti yang disebutkan oleh Rasul. Fahuma fil ajri sawa. Sedangkan yang kedua, yang ketiga, keempat tadi, Rasul SAW mengatakan, fahuma fil wijri sawa. Maka dua-duanya dalam dosa sama. Dua-duanya dalam dosa sama. Ya. Alangkah indahnya kalau saya punya harta, saya bisa menafkahi orang. Alangkah indahnya kalau saya punya harta, bisa menyekolahkan orang. Alangkah indahnya kalau seandainya saya punya harta, saya bisa membangun masjid. Alangkah indahnya kalau saya punya harta, saya bisa melakukan ini dan itu. Minimal niat dapat pahala. Ya, ini para ikhwah. Nah, sebaliknya kisah orang yang kedua, yaitu disebutkan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami ikut dalam perang Khaybar. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada seseorang yang bersamanya yang mengaku dirinya orang Islam, orang ini adalah penghuni neraka. Ketika perang berkecamuk, orang itu pun berperang mati-matian sehingga tubuhnya terluka. Sebagian orang menyaksikan kebenaran ucapan Nabi Muhammad SAW tersebut. Ternyata laki-laki itu mengalami sakit luar biasa akibat lukanya, lalu ia mengeluarkan sebilah pisau, bunuh diri. Ini disebutkan di dalam peperangan Khaybar. Dan jangan main-main, di sini pelajarannya apa? Jangan main-main dengan wahyu dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, huwa finnar, dia di dalam neraka, berarti dalam neraka. Entah kita tahu sebabnya, atau kita tidak tahu sebabnya. Padahal disebutkan orang ini, kana min asja'in nas, manusia yang paling pemberani. Terlihat di mata manusia, manusia yang paling pemberani. Di sini pelajarannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu pada akhirnya. Saya beberapa hari ini mendengar perkataan yang begitu indah dari Syekh Abdul Razak. Kenapa ya? Ceramah beliau itu sungguh, kadang ceramahnya itu santai, enggak teriak-teriak kayak saya, tapi masuk ke hati gitu. Ya. Iya, subhanallah. Ceramah beliau itu santai, tapi masuk ke dalam hati. Terutama apabila orang benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan. Beliau mengatakan begini. Kata beliau, setiap orang yang pernah melakukan kesalahan, bahkan beliau tidak menyebutkan maksiat atau dosa, kesalahan beliau bahasanya. Al-khataya, kata beliau, saking lembutnya bahasa beliau. Setiap orang yang pernah melakukan kesalahan, maka janganlah khawatir, cepatlah bertobat. Karena al-kamal al-ibrah bikamalin nihayah, itu perkataannya, yang menjadi ukuran kesempurnaan pada akhirnya. Yang menjadi ukuran kesempurnaan pada akhirnya. Karena kata beliau, tidak ada orang di dunia ini kecuali melakukan kekeliruan, kesalahan. Kan sebagian orang di zaman sekarang putus asa, saking banyaknya kesalahan, dosa, maksiat, putus asa. Sudahlah akhirnya, sudahlah saya gak bisa seperti orang di masjid-masjid, gak bisa lah, inilah jalan saya. Sudahlah. Ya, gak bisa dia. Dia sebenarnya tahu bahwasanya indah hidup dia di apa, menjadi ahli masjid, ahli sholat, ahli sedekah, ahli puasa, indah. Akan tetapi dia tidak mampu melawan hawa nafsunya. Akhirnya putus asa yang ada. Maka Syekh mengatakan, jangan. Tetapi segeralah bertobat. Kenapa? Li'annal ibrah bikamalin nihaya. Karena yang menjadi ukuran adalah kesempurnaan pada akhirnya. Kemudian beliau mengatakan, dan ini dalam hal dosa, kesalahan apapun, kata beliau. Beliau tidak menyebutkan dosa. Bahkan seperti misalkan kesalahan pada orang lain. Beliau kemudian mengatakan, sebagaimana Anda berani menzalimi orang lain, menghibahnya, mengambil hartanya, merendahkan kehormatannya, Anda harus berani untuk minta halal kepadanya. Karena al-ibrah bikamalin nihaya. Karena yang menjadi standar adalah kesempurnaan pada akhirnya. Nah, ini yang terjadi. Dua kisah yang sangat berbeda. yang satu seorang Arabi yang jauh dari Rasulullah SAW, akan tetapi dapat hidayah. Dan dia bahkan bercita-cita mati di medan pertempuran. Dan Allah kasih sesuai dengan niatnya. Wa inna ma likulli mri'in manawa. Setiap orang sesuai dengan apa yang sudah dia tekadkan dalam hatinya. Yang kedua, yang dekat dengan Rasulullah SAW, dikira orang ahli ibadah, pahlawan, pemberani. Ternyata, ya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya seseorang dengan akhirnya, ketika dia sakit, luka, dia tidak tahan, dia keluarkan tepat seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dia masukkan, kemudian dia tancapkan ke tanah, kemudian matilah dia. Datang orang kepada Rasulullah SAW, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersyahadat engkau benar-benar Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, wa madzak, ada apa itu? Kenapa itu terjadi? Karena engkau mengatakan orang yang paling pemberani di mata kami sebagai penghuni neraka. Aku ikuti dia. Ternyata dia berperang, memang benar-benar pemberani. Tetapi ketika luka, dia tidak sanggup menahan lukanya, akhirnya dia bunuh diri. Di sini juga terdapat pelajaran, jangan tertipu dengan pemandangan luar. Ya. Jangan tertipu dengan pemandangan luar, akan tetapi perhatikanlah pemandangan dalam kita. Seseorang sangat mudah untuk berpura-pura di hadapan manusia. Sangat mudah. Mau ke masjid pakai peci, pakai jubah, pakai jenggot. Mudah. Nah, kalau sudah pulang ke rumah, lepas peci, lepas jenggot. Semua ditonton. Murojaah Instagram, murojaah Facebook. Nah, silakan ada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب. Tadi kita sampai kepada kisah, dua kisah yang sangat berbeda ya. Kisahnya seorang Arab, orang Arab dari dusun jauh tetapi hatinya benar, dengan kisahnya seorang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi niatnya keliru. Kemudian para ikhwah, di peperangan Khaybar juga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Khaybar, datang kaum muhajirin yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utus ke Habasyah, Ethiopia. Jadi kan hijrah itu dua kali, pertama hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah. Hijrah paling pertama adalah hijrah ke Habasyah. Yang diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak paman beliau. Paman beliau bernama Abu Talib. Abu Talib mempunyai anak namanya Ja'far bin Abi Talib. Maka ketika sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Khaybar dan menang, kemudian datanglah Ja'far bin Abi Talib ke Khaybar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Ja'far baina 'ainayhi. Beliau mencium Ja'far di antara dua mata beliau, yaitu di dahi. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium orang yang dimuliakan di dahi. Dan kebiasaan kami di kota Madinah kepada syekh-syekh kami, kita menciumnya bukan di tangan akan tetapi di dahi mereka, terutama kepada syekh-syekh yang benar-benar sudah tua, sudah berumur, sudah sangat terlihat banyak perjuangannya dalam ilmu dan dakwah. Maka cara menghormatinya adalah mencium di dahi mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Hakim, perkataan yang beliau sangat sangat terkenal, ma adri, aku tidak tahu, bi ayyihima ana usar, dengan yang mana aku lebih berbahagia di antara kedua hal, bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far, apakah aku bergembira dengan aku bisa menaklukkan Khaybar atau dengan datangnya Ja'far bin Abi Thalib. Ini menunjukkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ja'far bin Abi Thalib, yang merupakan anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Thalib terkenal dengan pembelaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi takdir Allah telah menentukan bahwasanya Abu Thalib belum beriman. Bersamaan dengan datangnya Ja'far, begitu juga ada orang-orang dari Asy'ariyun. Orang-orang dari Asy'ariyun. Wallahu a'lam, Asy'ariyun ini datang dari mana, asalnya mana? Asy'ari, kaum Asy'ari, namanya Asy'ari. Apakah dari Yaman? Saya belum cek juga. Apakah dari Yaman ataukah datang dari sebelahnya Ethiopia? Allahu a'lam. Yang jelas jumlah mereka 53 atau 52 orang. Dari kaum Asy'ari inilah nanti ada seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari, Sa'd bin Malik ibn Sinan. Abu Musa Al-Asy'ari namanya saya lupa namanya, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Terkenal dengan kunyahnya. Baik. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berasal dari Asy'ari. Dan kaum Asy'ariyun terkenal dengan hati yang sangat lembut, Nah, hati yang sangat lembut di tengah orang-orang yang berkulit hitam adalah dari Sudan. Ya, sekali lagi saya belum cek ya, Asy'ari, mungkin ada yang tahu di sini Asy'ari itu dari mana? Ya. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, "Yaqdumu 'alaikum ghadan aqwamun hum araqqu quluban lil Islami minkum." Besok akan ada orang-orang datang yang mereka lebih lembut hatinya di dalam agama Islam daripada kalian seluruhnya. Inilah yang disebut dengan kaum Asy'ariyun. Kaum Asy'ariyun. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Yaman ya. Ya. Kaum Asy'ariyun mungkin dari Yaman, nanti saya cek lagi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkara menarik yang kita bisa ambil dari kaum Asy'ariyun. Jadi kan mereka datang dengan siapa? Ja'far bin Abi Thalib, kaum Muhajirin yang pergi ke Habasyah. Pulang, dan pulangnya enggak ke kota Madinah, tetapi pulangnya ke Khaybar dulu bertemu dengan Rasulullah SAW. Bersama mereka ini juga kaum Asy'ariyun datang. Di tengah-tengah kaum Asy'ariyun itu ada namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari seorang Abu Musa Al-Asy'ari atau dari kaum Asy'ariyun? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Musa Al-Asy'ari bercerita, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'arifu aswata rufqatil asy'ariyyin bil Qur'an." Aku sangat mengetahui suara kawan-kawan dari kaum Asy'ari dengan bacaan mereka Al-Qur'an. "Hina yadkhulunal billail." Kalau sudah masuk waktu malam. Dulu kan kalau malam itu gelap gulita, Pak, tidak seperti sekarang ini. Makanya kalau malam itu dulu karena tidak ada listrik, kita sangat sangat mengetahui manfaatnya mata di siang hari. Sekarang kan tidak terasa manfaatnya mata, atau kurang bersyukur atas nikmat mata karena gelap sedikit langsung plek. Makanya kan ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau ketika membaca ayat di dalam surat Al-Balad, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Bukankah kami telah jadikan untuk manusia dua mata, satu lisan, dua bibir. Beliau membaca ayat ini menangis sekegukan sampai subuh. Ketika ditanya setelah sholat subuh, ditanya, "Ma'ab kait, wahai Abdullah bin Mubarak rahimahullah, apa yang menyebabkan kau menangis semalaman suntuk cuma baca satu ayat?" Maka beliau mengatakan, "Hal bitta laylah an ja'ala laka syakiran an ja'ala laka aynaini tubsiru bihima." Pernah gak engkau suatu malam berfikir, bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah menjadikan untukmu dua mata, yang dengan dua mata tersebut kamu bisa pilih? Dan itu sekarang kita kurang rasakan. Kenapa? Karena sudah terbenam matahari, kita tidak merasa gelap. Ada listrik. Dan ini tambah berat pertanyaan yang tadi di hari kiamat. Coba lihat para sahabat. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Sungguh aku mengetahui suara orang-orang Asy'ariyin dengan bacaan mereka terhadap Al-Quran di waktu malam. Wa'arifu manazilahum min aswatihim bil-Qur'ani bil-lain." Dan aku mengetahui rumah-rumah mereka. Mana orang-orang Asy'ari, aku mengetahui rumah-rumah mereka. Kenapa Nabi berkata seperti itu? Karena apa? Enggak. Kenapa Nabi mengatakan, "Aku mengetahui rumah-rumah mereka dengan bacaan Quran mereka"? Kenapa Nabi berkata seperti itu? Karena malam gelap, aku mengetahui rumah-rumah mereka dari bacaan mereka Al-Quran di malam hari. Artinya kan gelap nih, gak bisa kita lihat. mana rumah yang nomor satu, mana rumah yang nomor dua, kan gak kelihatan. Tapi Nabi bisa menandai, bisa mencirii, ini rumahnya orang-orang Asy'ariyyin. Kenapa? Karena mereka baca Quran di malam hari. Mereka baca Quran. Jadi diketahui rumah mereka itu karena bacaan Quran mereka. Wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Meskipun aku tidak tahu di mana rumah mereka di siang hari, aku tahu rumah mereka di malam hari gara-gara bacaan Quran mereka. Di sini pelajarannya para ikhwah, malam harilah waktu yang paling tepat untuk membaca Al-Quran, untuk murajah Al-Quran. Ini nasihat pribadi sebelum antum sekalian. Ya, malam harilah waktu yang paling tepat untuk murajah Al-Quran. Bukan murajah Instagram dan Facebook. Ya, wajah bersinar di malam hari. Kalau riwayat yang saya hafal begini, yusma'u min buyutim dawiyun kadawiyin nahl, didengar dari rumah-rumah kaum Asy'ariyyin suara dengungan seperti suara dengungannya lebah di malam hari. Akhirnya Nabi tahu, oh ini rumah kaum Asy'ariyyin. Kenapa? Karena mereka murajaah Al-Quran di malam hari. Harus usaha para ikhwan. Harus usaha. Coba letakkan samping. Dia seperti ada magnet, Ustaz. Aduh. Harus usaha. Ya, usaha. Apalagi yang hidupnya sudah 50 tahun belum pernah khatam walau sekali Al-Quran. Sudah 40 tahun belum khatam walau sekali Al-Quran. Maka berat hitungannya di hari kiamat. Ada lampu, ada mushaf, mushafnya bagus-bagus. Ya, dan saya berpesan kepada adik-adik saya yang masih berumur belasan, 20-an, 30-an, maka demi Allah, umur 40-an itu adalah gambaran hidupmu di masa muda. Susah untuk membuat kebiasaan baru. Karena manusia bisa karena terbiasa. Hanya orang-orang yang butuh yang berjuang keras sampai bisa membuat kebiasaan baru. Maka ketika masih berumur belasan, 20-an, 30-an, maka buatlah kebiasaan-kebiasaan baik yang kamu bawa nanti ketika berumur 40-an. Wallahi ini ada pepatah Arab mengatakan ya laita asy-syababu ya'udu yawman fa ukhbiru bima fa'ala al-masyib. Alangkah indahnya kalau seandainya masa muda kembali pada suatu hari, maka aku akan beritahukan bagaimana jenggot putih ini berlaku pada diri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muhajirin kan kaum yang muhajirin Ja'far bin Abi Thalib dan orang-orang yang berhijrah ke negeri Habasyah. Mereka di negeri Habasyah melihat hal-hal yang aneh-aneh. Salah satu pemandangan yang aneh-aneh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muhajirin di negeri Habasyah yang datang menemui Rasulullah SAW ke Khaybar, "Ala tuhadditsuni bi aajib ma ra'aitum bi ardil Habasyah?" Wahai para sahabatku yang kalian pergi berhijrah ke negeri Habasyah Ethiopia, apakah kalian tidak memberitahukan kepadaku cerita-cerita yang luar biasa di negeri Habasyah? Maka Rasulullah sallallahu maka pun ada seorang pemuda yang bercerita bahwa di sana kami melihat orang-orang yang saleh. Kalau seandainya di sana kami melihat banyak sekali patung-patung. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna ulaik, mereka patung-patung tersebut, idza kana fihim ar-rajulus salih, kalau ada seorang yang saleh, famat, meninggal, banau ala qabrihi masjidan. Banau ala qabrihi masjidan. Mereka membangun di atas kuburannya masjid. Kuburan dibangun di atasnya masjid. Wa sawwaru fihi tilka suwar. Dan mereka memahat patung-patung yang semisal dengan orang soleh yang meninggal tadi. Faulaik syiralul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka lah makhluk terburuk di sisi Allah pada hari kiamat. Siapa mereka? Yang membuat patung-patung orang soleh yang sudah meninggal. Dan yang membangun masjid di atasnya kuburan. Mereka lah makhluk-makhluk terburuk di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis riwayat Bukhari, Muslim. Saya sampai saat ini masih heran. Kenapa hadis yang begitu tegas ini dibiarkan pelanggarannya di tengah kaum muslimin? Apakah ada hadis lain yang membolehkannya sehingga hadis riwayat Bukhari ini terhapus? Mereka itu adalah orang yang apabila meninggal orang soleh mereka, kuburan orang soleh ini dibangun masjid. Saya sampai sekarang, sekali lagi, saya belum tahu kenapa terjadi penyimpangan yang begitu jelas terhadap hadis ini. Apakah mungkin kita kurang ilmunya? Ada di zaman ada hadis yang menghilangkan hadis ini. Ya, paham ya pada ikhwah? Allahu a'lam. Mungkin ada hadis. Mungkin. Sehingga kita masih berhusnudzan kepada yang kuburan para orang soleh dibangun. Mungkin ada hadis. Tapi tidak ada hadis. Jadi bagaimana mau husnudzan? Susah juga. Jadi saya masih berpikiran kenapa dibiarkan penyimpangan begitu jelas yang mana hadisnya ini begitu jelas. Riwayat Bukhari tidak ada keraguan di dalam. Nah. Kalau sudah seperti ini, siap-siap dibully. Dan dai sudah menjadi sunnatullah untuk dibully. Dilecehkan, dihina, direndahkan, itulah yang berdakwah untuk mendakwahkan kebenaran agar mengadakan perbaikan, bukan membiarkan kerusakan. Adapun yang membiarkan kerusakan, maka banyak pengikutnya, banyak followersnya, jutaan. Tapi itu bukan ukuran sebuah kebenaran. Nabi Ibrahim berdakwah 90-an tahun, dapat pengikut cuma 2. Nabi Lut dan Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kurangnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Khalilullah, dapat wahyu, berdakwah paling santun. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan khairul bariyah, manusia terbaik. Itu Rasulullah SAW mengatakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Mendapatkan mukjizat. Mukjizat yang bisa dilihat oleh orang banyak. Dilempar dengan ketapel masuk ke dalam api, apinya tidak membakarnya. Dilihat oleh orang banyak, tetap tidak beriman. Cuma dua orang yang beriman. Nabi Lut alaihissalam dengan dengan Sarah. Jadi ukuran pengikut yang banyak, kajian banyak, bukan ukuran. Itu harus kita pegang teguh, bukan ukuran. Kalau banyak itu ukuran, maka konser dangdut koplo saweran itu benar. Dan sekali lagi saya katakan, kita tidak mencela, tetapi kita ingin mungkin ada dalil dari Al-Quran, hadis Rasul yang sahih. Maka kita akhirnya membolehkan kalau memang ada dalilnya. Jangan main barbar, hancurkan masjid, hancurkan pesantren, hancurkan sekolahan, tutup sekolah, kajian dihadang. Ulun pernah dihadang. Ya, hujjah dengan hujjah. Hujjah dengan hujjah. Ini dalilnya dari hadis Rasulullah SAW, jelas tegas. Ada Al-Syekh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pernah beliau melihat sebuah kuburan ditawafi, ditabarruki, diambil, disangka dia bisa diambil berkah. Kemudian beliau cuma mengatakan, Allah, itu namanya kuburan Zaid. Allah khairun min Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid. Tidak bisa menolak. Kenapa kita tidak menadah tangan kepada Allah dan meminta kepada orang yang sudah mati? Nah, ini pun juga sama. Kalaupun ada dalil, maka sampaikan. Ya. Jangan main barbar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir sebelum kisah yang sangat menarik juga di dalam peperangan Khaibar, yaitu datangnya utusan dari orang-orang Daus. Daus juga dari Yaman. Utusan dari orang-orang Daus. Nama ada seorang sahabat yang bernama At-Tufail ibn Amr Ad-Dausi. Dan termasuk di dalamnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Dan di situ masuk dalam agama Islam. Naam. Kemudian di sini dijelaskan, ketika Rasulullah SAW sedang melakukan pengempungan, tiba-tiba halaman 487, tiba-tiba datang kepadanya seorang penggembala kambing yang bernama Aswad. Ia hanya bertugas mengembalakan kambing milik majikannya yang merupakan orang Yahudi, seraya berkata, "Ya Rasulullah, ajarkanlah Islam kepadaku." Kemudian beliau pun mengajarkan Islam kepadanya. Ketika itu pula ia masuk Islam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku hanyalah penggembala kambing, penggembala pemilik kambing ini, dan ini adalah amanah bagiku. Apa yang harus aku lakukan?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Pukulkanlah pada wajahnya, niscaya kambing-kambing ini akan kembali ke pemiliknya." Maka Aswad pun berdiri sambil mengambil segenggam pasir lalu menaburkannya pada wajah-wajah kambing tersebut sambil berkata, "Kembalilah kalian kepada pemilik kalian. Demi Allah, aku tidak lagi menjadi gembala kalian." Ini mukjizat yang terjadi, dan ini khusus milik Rasulullah SAW. Jangan kena ada kambing kan. Ini khusus Rasulullah SAW. Kaum muslimin menghadapi perlawanan yang sangat besar ketika hendak meruntuhkan benteng-benteng tersebut, karena Yahudi menyadari sepenuhnya bahwa kekalahan mereka berarti adalah pemusnahan mereka di kawasan Jazirah Arab. Dalam kondisi perang yang berkecamuk dan perlawanan mati-matian oleh pihak Yahudi dalam mempertahankan diri serta semangat pengorbanan kaum muslimin, Rasulullah SAW bersabda, ini sudah kita bahas, aku akan berikan panji ini besok kepada orang yang memberikan kemenangan melaluinya. Orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Malam harinya setiap orang mengharap dialah orang yang akan diberikan panji tersebut. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah kita bahas ini, bahwa pertama Abu Bakar tidak bisa membuka benteng, kemudian diberikan kepada siapa? Umar. Umar beberapa hari tidak bisa membuka benteng. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, aku akan berikan panji, yaitu bendera peperangan, kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah mencintainya. Maka kata Umar bin Khattab, di sini terdapat pelajarannya. Kata Umar bin Khattab, wallahi aku tidak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali hari itu. Kenapa? Karena janjinya, kalau aku diberikan bendera ini, maka dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Di sini menunjukkan pelajaran para ikhwah, kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada hadis tadi saya baca sore, menarik sekali, subhanallah. Insyaallah beberapa waktu ke depan akan saya sebarkan tulisan, judulnya dari yang paling indah di dunia adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebelum saya sebutkan dalilnya, para ikhwah, kita ini kapasitas kita, kapabilitas kita, kemampuan, kekuatan kita beda-beda. Para rasul saja beda-beda. Ada rasul dari ulul azmi, ada rasul biasa, ada nabi. Ulul azmi beda dengan yang biasa. Rasul biasa beda dengan nabi. Nabi Musa tidak bisa disamakan dengan Nabi Isa. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa disamakan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh tidak bisa disamakan dengan Nabi Adam. Meskipun Nabi Nuh disebut sebagai Adam saghir, Adam kecil, tidak bisa disamakan. Beda-beda kapasitas, kapabilitas, kekuatan masing-masing beda-beda. Maka salah satu yang paling indah di dunia adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada cerita menarik. Sebelum saya sebutkan hadisnya, saya sebutkan lagi bahwa yang paling penting berlomba-lomba dalam kebaikan. Meskipun kalah. Meskipun kalah. Contoh misalkan, ada ustadz yang dia banyak bukunya, nulis banyak. Ada ustadz yang tidak banyak bukunya, tapi banyak ceramahnya. Ada ustadz yang banyak bukunya, tapi dia tidak punya pesantren. Ada ustadz yang tidak banyak bukunya, tapi dia punya pesantren. Yang satu menyebarkan Islam melalui bukunya, yang satu menyebarkan Islam melalui calon-calon yang menulis buku. Ayo, kuatan mana coba? Ini ustaz nulis buku, banyak bukunya, banyak yang ngambil manfaat. Ini ustaz mempunyai murid, santri-santri yang diajari dari kecil. Kemudian nanti santri-santri ini yang akan membuat buku. Ini dari satu orang timbul buku yang banyak. Ini dari banyak orang timbul buku yang banyak. Semuanya berjalan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Orang Arab mengatakan kullun yudli bidalwi. Setiap orang berbuat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Allah berfirman, kullun ya'malu ala syakilati. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berlaku sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Maka yang paling penting adalah berlomba-lomba. bukan yang paling penting menang. Lihat Bukhari Muslim, Imam Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dengan ijma' para ulama, dilomba-lombai oleh Imam Muslim, tetap kalah. Para ulama hadis bersepakat, tidak ada yang lebih sahih kitab hadis, kitab setelah Al-Quran, kecuali Sahih Bukhari. Tetapi apa yang terjadi? Setiap kali orang mengatakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, berlomba-lomba. Akhirnya kata orang Indonesia, kata orang Jawa, namanya katut umpat namanya. Ya. Sekarang saya akan sebutkan cerita menarik. Jadi dua orang yang sangat indah. Mudah-mudahan hadisnya saya dapat. Bentar. Yang jelas begini. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ada seorang yang bernama sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau sedang berdoa. Lewatlah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Sal tu'tah, sal tu'tah. Minta-minta, ayo cepat. Dikabulkan. Sekarang kamu minta. Dikabulkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu asik minta. Tidak perhatian dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Datang, kata Umar bin Khattab, sungguh aku akan beritahukan kepada Abdullah bin Mas'ud kabar gembira yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan dia tidak perhatian. Datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian apa yang terjadi? Aku sudah berniat, kata Umar, untuk memberitahukan kabar gembira tadi dari Rasulullah SAW kepada engkau, wahai Abdullah bin Mas'ud. Ternyata aku lihat sebelum aku datang, Abu Bakar As-Siddiq sudah lebih dahulu. Wallahi lan usabiqahu abadan. Demi Allah, aku tidak akan bisa mendahuluinya selamanya. Lihat, tidak ada yang paling indah di dunia kecuali lomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian apa yang terjadi? Tetap saja orang mengatakan, bahkan ijma' para ulama ahlus sunnah, manusia terbaik setelah para rasul, para nabi adalah Abu Bakar. Umar tetap kalah radhiyallahu anhu, tetapi nama Umar umpat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku duduk bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi dalam soal lomba-lomba dalam kebaikan, bukan ukuran Anda menang atau kalah, tetapi yang ukurannya adalah Anda mau berlomba dalam kebaikan atau tidak. Ini terutama yang sudah seangkatan lawan ulun-ulun, yang bukan generasi milenial lagi, 40 ke atas. Itu sudah tuha, ben tahu enggak ada? 40 ke atas tuha sudah. Tahu diri sudah. Ya. Ya, pikirkan bekal untuk akhirat. Saya diceritakan oleh seorang teman. Al-Ustaz Al-Fadhil. Sahabat saya karena Allah, Syekh Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Dirja Habibullah Ta'ala. Beliau banyak tulisan. Habis tulis, kemudian beliau diam. Kemudian beliau ngomong, selesai enggak ya buku saya ini? Sebelum saya mati, selesai enggak ya? Ini bekal buat mati. Lomba-lombalah para ikhwah dalam kebaikan. Apapun itu, cari kawan yang Anda bisa tetap semangat untuk dalam kebaikan, dan jangan pernah remehkan kebaikan walau secuil pun. walau tulisan pendek, mungkin dengannya orang masuk Islam, kemudian akhirnya Anda dapat pahala yang kata Rasulullah SAW, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui engkau, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Kenapa disebutkan unta merah? Para ulama hadis menjelaskan, li'annahu anfasu amwal arab, karena dia harta yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Maka coba tumbuhkan, ya, tumbuhkan cita-cita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini dulu. Kemudian terjadilah yang jelas, Ali bin Abi Thalib diberikan perang, bendera perang. Waktu itu beliau sakit mata, kemudian akhirnya beliau sembuh diludahi oleh Rasulullah SAW. Dan itu juga kita katakan itu adalah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Kada kawa ludah pian. Hendak benar sama lawan Rasulullah SAW. Itu khusus milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun doa boleh, mendoakan diperbolehkan. Kemudian nanti di akhir ada cerita bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Safiyyah. Di sini terjadi pembicaraan tentang keluarga yang begitu banyak. Safiyyah, bagaimana cerita beliau akhirnya dinikahi, kemudian bagaimana istri-istri yang lain cemburu. Kemudian apa saja keistimewaan-keistimewaan Safiyyah binti Huyai bin Akhtab. Yang tadi, binti Huyai bin Akhtab. Dan Safiyyah radhiyallahu anha wa ardhaha adalah istri dari Kinanah bin Abil Huqiq. Yang tadi sudah kita ceritakan. InsyaAllah kita lanjutkan nanti tentang Safiyyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan sebelum saya jawab pertanyaan, saya mohon izin insyaallah ta'ala kajian ini kita lanjutkan tahun depan bulan Februari. Jadi saya libur karena tanggal 22 saya harus ke Lombok mengantarkan istri tersayang bertemu dengan orang tua, setahun sekali jatah. Kemudian itu sampai tanggal 3 baru saya pulang lagi ke Banjar. Dan insya Allah pekanan pertama tetap. Tetapi tanggal 6-nya, Seninnya, saya harus ikut daurah. Karena ada Syekh datang dari kota Madinah. Syekh kita, Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili. Guru Tauhid saya. Saya ngaji Usul Thalasah sama beliau. Ngaji kitab Tauhid sama beliau. Dan banyak kitab yang saya ngaji Riyadhus Salihin. Kemudian setelahnya saya umroh. Setelahnya umroh sampai akhir bulan. Jadi ketemu lagi bulan Februari. Untuk pelajaran ini saja. Ya, pelajaran pelajaran sirah. Adapun yang lain-lain nanti besok tunggu pengumumannya. Seperti pelajaran Nawaqidul Islam. Mungkin tidak seperti itu, karena ini kan pelajarannya sebulan cuma 2 kali, yaitu malam Rabu pekan ketiga dan keempat. Pekan kedua dan ketiga. Dan saya bertekad pokoknya ini harus selesai. Ya, ini harus selesai. Kalau sudah selesai, baru nanti kita pikirkan mungkin ada ustadz lain yang mengajar setiap malam Rabu di Masjid Imam Syafi'i. Jadi bergantian, karena ustadz-ustadz kita sekarang sudah banyak. Ya. Jadi nanti saya malam insyaallah setelah kajiannya selesai, mungkin malam cuma dapat jadwal malam Kamis saja. Jadi malam Selasa ada ustadznya, malam Rabu sudah ada ustadznya, malam Kamis saya. Malam Jumat mungkin sama Ustadz Abu Kanzu, Ustadz Khairullah Fidhul Ta. Yang jelas saya bercita-cita ini harus selesai dulu, sehingga tugas saya selesai sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa sampaikan. Bagaimana kita bisa melihat atau dan saya berpesan untuk malam Rabu, kalau ingin diisi ustaz-ustaz yang lain dipersilahkan ya, sisa bulan Desember ini dan juga bulan Januari silahkan. Yang jelas kita mulainya nanti bulan Februari. Bagaimana kita bisa melihat atau menilai hati seseorang, sedangkan di lain tempat Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau tidak diutus untuk menilai hati manusia. Yang menilai hati seseorang tidak bisa memang. Yang mau menilai hati siapa? Ya, tidak bisa kita menilai hati seseorang. Atau mungkin ada perkataan saya tadi yang menunjukkan kita menilai hati seseorang. Tidak juga kan? Tidak ada ya. Yang jelas tidak bisa kita menilai hati seseorang. Maka tidak bisa. Gini. Nahkumun nas bidzawahir wala na'lamu fissarair. Kita menghukumi manusia apa yang terdapat pada lahiriah manusia. Adapun hati manusia kita tidak bisa. Seperti misalkan ada seorang, kalau tidak salah Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau Zaid kalau tidak salah, Zaid ibn Harith. Beliau ketika ada seorang yang mau dibunuh dalam peperangan, kemudian orang ini takut mungkin, Allahu a'lam takut atau tidak. Yang penting orang ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tetap dibunuh oleh Zaid. Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid. Maka pada saat itu Rasulullah SAW langsung mengatakan, afala aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Wahai Rasulullah, dia mengucapkannya karena khaufan minas saif. Dia mengucapkannya takut, karena takut dengan pedang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, afala syaqta an qalbih? Apakah engkau telah membelah dadanya sehingga engkau tahu bahwasanya dia takut dengan ucapannya tersebut? Dia ucapkan tersebut karena takut. Maka kita menghukumi manusia dari zahir, tidak menghukumi manusia dari batin. Karena kita tidak tahu orang ini riya atau tidak, orang ini ujub atau tidak, sum'ah atau tidak, itu urusan manusia. Wallahu a'lam. Siapa yang membunuh dua anak yang berkhianat menyembunyikan harta, apakah kaum muslimin atau kaum kafirin Khaybar? Rasulullah SAW yang membunuhnya karena berkhianat. Ya, Rasulullah SAW. Apa hukumnya wanita yang hamil karena zina dinikahkan? Ada seorang laki-laki berzina dengan perempuan. Perempuan ini kemudian hamil. Kemudian karena takut menanggung malu, maka mereka berdua dinikahkan. Maka ini haram hukumnya menurut pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, la tuta hamil hatta tada. Seorang wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan. Maka tidak boleh dinikahkan sampai dia melahirkan. Ustaz, kalau seandainya untuk menghilangkan rasa malu, oh, tidak bisa. Pokoknya dia wanita tersebut melahirkan dulu, kemudian nanti anaknya tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki ini, meskipun si laki-laki ini nah, akhirnya nanti menikahi si perempuan ini. Ya, tetap tidak bisa dinasabkan. Kenapa? Karena itu bukan anak syar'i. Itu bukan anak syar'i. Nah, yang jadi masalah adalah kalau ada laki-laki perempuan berzina. Berzina. Kemudian perempuannya hamil, lalu nikah, lalu melahirkan. Kemudian selama itu dinasabkan kepada bapaknya. Lalu anaknya ini perempuan ingin menikah. Siapakah yang menjadi walinya? Maka jawabannya, anak perempuan hasil zina ini tidak berhak untuk dinasabkan kepada bapaknya. Karena dia bukan bapak syar'inya, tetapi dia hanya bapak biologisnya. Lalu walinya siapa? Walinya adalah orang tuanya. Wali hakim. Wali hakim. Dan tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Dinasabkan kepada ibunya. Misalkan namanya perempuannya si Fulanah. Fulanah binti Fulanah. Berarti itu anak zina. Fulanah binti fulanah. Itu berarti anak zina. Tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Yang jadi masalah lagi adalah kalau anak ini sudah nikah dan yang mewalinya adalah bapak yang bukan syar'inya ini. Kemudian nanti ini sudah menikah, jadikan jadi walinya si bapaknya ini. Sudah menikah, punya anak. Bagaimana status anaknya itu? Nah, kalau kejadian seperti itu, status anak-anaknya ini anak sah dari si anak zina dengan yang menikah tadi. Lalu Ustaz, kan yang mewaliinya adalah bukan bapak syar'inya, tetapi bapak hanya biologisnya. Paham enggak kisah ulun? Paham ya? Maka kita katakan yang ini nikahnya sah. Kenapa? Karena nikahnya nikah syubhat. Syubhat karena walinya dari laki-laki yang aturannya adalah cuma bapak biologis, bukan bapak syar'i. Tapi nikahnya nikah sah dan nikahnya nikah syubhat. Dan nikah syubhat bisa saja yang ini menisbatkan kepada bapak. Nah, dia sudah jauh urusannya. Yang punya urusan adalah yang ini. Paham ini para ikhwan? Nah. Bagaimana hukumnya perbedaan harga jual dan beli emas pada karatnya yang sama? Dan hampir semua toko emas begitu, Ustaz. Maka jawabannya para ikhwan, tidak mengapa seorang yang jualan emas karat 24 dijual dengan harga tertentu, karat 21 dijual dengan harga yang lain, karat 19 dijual dengan harga yang lain lagi. Tidak mengapa itu. Ya, kalau beda karat, beda harga. Tidak mengapa. Taib, sekarang yang terjadi adalah saya jualan emas. Datang orang bawa emas untuk menjual ke saya. Orang yang datang bawa emas untuk menjual ini punya emas 5 gram. Karatnya 24. Paham ini? Kemudian dia ingin menjual kepada saya. Terjuallah. Saya kasih duit. Maka ini tidak mengapa. Ya, kalau menjual emas 24, emas 21, emas 19 karat. Saya kasih duit. Yang jadi masalah, kalau dia menjual kepada saya dan dia ingin beli emas saya. Paham? Yang jadi masalah, dia menjual emas kepada saya dan dia ingin beli emas dari saya. Maka caranya mudah. Jual dulu, kasih dulu uangnya. Wah Ustadz, kalau dikasih uangnya Ustadz rugi, saya rugi. Karena mungkin dia akan beli di samping. Hah? Paham gak maksud saya? Maka jawabannya tidak mengapa. Yang penting jual belinya sah. Jual belinya sah. Baik. Lalu kalau seandainya yang terjadi sekarang di masyarakat, dia menjual emas kepada saya 5 gram 24 karat. Saya hargai, saya kasih duitnya. Atau saya tidak kasih duitnya, saya hargai, Mbak, ini harganya sekian ya. Mbak mau beli yang mana dari emas saya? Ini katanya. Oh, berarti kalau dihitung dengan harga ini masih kurang. Tambah 2 juta. Mau enggak? Mau. Maka sah enggak seperti ini? Maka jawabannya adalah jika seseorang tidak ada keterpaksaan, si penjual emas tidak terpaksa membelinya dari saya, maka boleh. Tapi kalau saya katakan mau saya beli emas dari ibu, akan tetapi ibu harus beli emas ini dari saya, gak mau saya ngasih duit aja, maka ini berarti memaksa. Dan Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa an takuna tijaratan antaradhim minkum, kecuali jual beli yang rela antara kalian. Nah, itu yang saya pahami dari pertanyaan. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita berjumpa lagi tahun 2020 1441 Hijriah pada bulan Februari insyaallah taala, atau bertepatan dengan Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Kita bertemu kembali di bulan Jumadal Tsaniyah 1441 Hijriah. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.